untuk

Aku persembahkan hidupku untukmu sebagai tanda kau takkan tergantikan sayang. Cintaku padamu sebesar dunia, seluas samudra itu hanya untukmu. Jangan, jangan.

cahaya matamu menghiasi seluruh hatiku. Andai kau tahu dalam lelap ku sebut namamu. Aku masih menunggumu bicara, ku nanti jawaban di hatimu. Dalam gelap ini, dalam diam ini, begitu kamu merasa.